Sepekan singkat kita bersama, berjalan lihat indahnya dunia. Paksa jiwaku masuk pintu hatiku, hingga kini ku rasakan cinta. Sepekan selanjutnya terbongkarlah rahasia. Telah lama kau bersamanya. Janjimu tuh tinggalkan dia. Oh sayang, aku bukan manusia yang tega. Sungguh ku tak menyangka, ternyata kamu tak setia. Bertameng kebohonganmu, mainkan hati kita. Tak takutkah kan karma, sepertinya kau terbiasa. Bisa melantun indahnya kau penipu cinta. Sepintarnya kau